على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني بالدين رحمكم الله، pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab tentang macam-macam sihir. Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam Kitabut Tauhid di bawah bab itu menyebutkan sebuah riwayat yang mengetengahkan tentang salah satu macam atau bentuk dari sihir. Riwayat yang dimaksud adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Qala وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Man 'aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه. Sahabat Abu Hurairah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memasang buhul, buhul itu semacam tali yang tipis, halus, yang digunakan sebagai penghubung antara jin atau setan yang jahat dengan target yang akan disihir. Barang siapa yang memasang buhul, thumma nafasa fiha, kemudian dia meniup buhul tersebut, faqad sahara, maka ia telah melakukan sihir. Dan barang siapa yang melakukan sihir, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Kemudian barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka ia akan ditimpakan kepada sesuatu tersebut, akan disandarkan kepadanya. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid mengutip ulang riwayat ini. Qala qawluhu walin nasa'i min hadisi Abi Hurairah man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara wa man sahara faqad asyraka wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Hadha hadithun zakarahu al-musannifu min hadisi Abi Hurairah wa 'azahu lin nasa'i. Hadis ini tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad dalam kitab Tauhid, berasal dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian beliau sandarkan bahwa hadis ini ada dalam Sunan An-Nasa'i. Wa qad rawahu An-Nasa'i marfu'an, dan memang demikian, Imam Nasa'i dalam sunannya telah meriwayatkan hadis ini secara marfu. Wa hassanahu Ibnu Muflih, dihasankan oleh Ibnu Muflih. Qala qawluhu walin nasai. Selanjutnya Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan qawluhu walin nasai, mengurai isi dari hadis tadi, dimulai dari yang mengeluarkannya yaitu Imam An-Nasa'i. Huwal Imamu Al-Hafidz Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar Abu Abdurrahman. Imam Nasa'i itu tiada lain adalah seorang imam Al-Hafidz, nama lengkapnya Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Sahibu Sunan, pemilik kitab Sunan wa ghairiha dan kitab-kitab lainnya. Rawa'an Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar wa Qutaibah wa Khalqin. Ia meriwayatkan dari Muhammad ibn al-Muthanna, meriwayatkan hadis juga dari Ibn Bashar, dari Qutaibah, dan dari sejumlah rawi atau ahli hadis lainnya. Qala wa kana ilaihi al-muntaha fil ilmi bi ilalil hadith. Beliau Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala tergolong sebagai rujukan utama dalam ilmu tentang illah-illah hadith. Ilmu ilal al-hadith adalah ilmu yang cukup rumit. Tidak semua orang yang memiliki pengetahuan tentang hadis mengetahui ilmu ini. Kenapa? Karena ilmu ilal itu sifatnya lebih khusus daripada sekedar mengetahui berbagai macam hadis. Namun demikian, Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala tercatat sebagai orang yang mumpuni, bahkan disebut ilaihi al-muntaha. Dalam bidang ilmu ini, kalau istilah ilaihi al-muntaha itu berarti dianggap sebagai rujukan terakhir. Soal apa? Soal ilmu ilal al-hadith. Ada ilmu mustalah hadis, ada juga ilmu ilal, ilal al-hadith, mengoreksi, meneliti berbagai macam penyakit yang ada dalam hadis, dan itu membutuhkan pengetahuan yang luas. Mata sanah thalatha wa thalathu mi'ah. Beliau Imam Nasa'i meninggal pada tahun 303. Walahu thamanu wa thamanuna sanah rahimahullah. Usianya mencapai 88 tahun rahimahullah. Usia yang cukup panjang. Dan tidak sedikit di kalangan para ulama yang memang Allah panjangkan usianya, dan itu sebagai bentuk keberkahan umur mereka. Usia mencapai 80 tahun, 90 tahun, bahkan ada yang 100 atau hampir mendekati 100 tahun dan tidak pikun. Itu salah satu karomah, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para ulama. Kalau manusia biasa 70 tahun sudah pikun. Jangankan 70 tahun, ada yang 60 tahun, 65 tahun sudah pikun. Para ulama tidak. Disebutkan dalam hadis, khairun nas, baik-baik manusia itu adalah man tola umruhu, yang umurnya panjang, wa hasuna amaluhu, dan amalnya baik. Para ulama, mereka melalui hidupnya dengan kebaikan, sehingga umurnya itu benar-benar berkah. Maka sangat wajar kalau kematian mereka itu disebut musibah. Kematian mereka disebut musibah. Disebut raziyah. Raziyah itu musibah. Innamar raziyatu bifaqdil ulama, kata Imam Ibnu Qayyim. Sesungguhnya musibah itu adalah ketika wafatnya para ulama. Dan ternyata Nabi SAW juga sudah mengabarkan kepada kita bahwa wafatnya para ulama itu menjadi salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Ya. Kalau sudah para ulama tidak ada, maka tentu yang tersisa adalah orang-orang yang jahil. Manusia tidak lagi mendapatkan bimbingan yang benar. Karena itu musibah memang meninggalnya mereka itu. Ya. Sulit mencari pengganti ulama itu. Kalau membangun rumah kembali setelah rumah itu hancur karena gempa, insya Allah mudah. Sekalipun membutuhkan waktu tidak lama. Tapi para ulama ketika meninggal, penggantinya sulit. Karena semakin kesini, justru para ulama itu semakin berkurang jumlahnya. Ya. Inna Allah la yantazi'ul ilma, yantazi'uhu intiza'an, kata Nabi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mencabut ilmu itu secara sekaligus. Allah akan mencabut ilmu biqabdil ulama, dengan diwafatkan para ulamanya. Hatta idza lam yabqa aliman, sehingga ketika sudah tidak ada alim, tidak ada ulama, ya, maka yang tersisa adalah juhal, orang-orang bodoh. Yang tersisa adalah juhal. Ittakhadhan nas ru'usan juhala. Manusia itu akan menjadikan pemimpin-pemimpinnya itu dari kalangan orang-orang bodoh. Fa'aftau bighairi ilmin. Mereka memberi fatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini tadi seputar Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, Ahmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman. Qauluhu man aqada 'uqdatan tsumma nafatha fiha faqad sahara. Di dalam hadis tadi dikatakan siapa yang memasang buhul. Sekali lagi, buhul itu semacam tali yang halus, benang yang dijadikan sebagai apa? Penghubung antara jin setan yang jahat dengan target yang akan disihir, dilukai, dicelakai. Barang siapa yang memasang buhul kemudian meniupnya, meniup buhul itu, faqad sahara, maka sungguh ia telah melakukan apa? Sihir. Ini artinya salah satu praktek sihir itu adalah seperti ini. Dan ini termasuk jenis sihir. Nau'un min anwa'is sihri. Thumma nafasa fiha faqad sahara. Barang siapa yang masang buhul kemudian meniupnya, faqad sahara, maka sungguh ia telah melakukan sihir. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, i'lam anna saharata idza aradu amala sihri aqadu al-khuyuta wa nafathu ala kulli uqdatin. Wa nafathu ala kulli uqdatin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tukang sihir itu apabila mereka hendak mempraktekkan sihirnya, maka mereka memasang benang sebagai penghubung media. Kemudian mereka meniup setiap benang tadi. Hatta yan'aqid ma yuriduna minas sihri, sehingga target yang ingin mereka sihir itu benar-benar terikat, enggak bisa lepas, ya. Jadi benar-benar dibidik. Qala ta'ala, soal ini sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya di Quran surat Al-Falaq. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Rabb yang menguasai waktu subuh, sepertiga malam terakhir, ya, biasanya waktu tersebut adalah waktu yang digunakan oleh tukang sihir dalam, ya, mempraktekan apa sihirnya, segala macam kejahatan, ya, terjadi di waktu tersebut. Makanya kenapa disebutkan secara khusus dalam Al-Quran, kita berlindung kepada Allah dari waktu falak. Qul a'udzu birabbil falak. Katakanlah, aku berlindung dari kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Ya. Dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang Allah ciptakan. Binatangnya, ya, makhluk-makhluk halusnya, apapun itu yang ada di waktu tersebut. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Karena waktu malam juga waktu yang memang boleh dikatakan semua keburukan, ya, atau hal-hal yang membahayakan itu keluar. Ularnya, ya, binatang-binatang buasnya, setan jelas berkeliaran di waktu malam. Maka kita diperintahkan untuk berlindung. Kemudian wa min syarrin nafathati fil 'uqad, dan dari kejahatan tukang-tukang sihir wanita, ya, yang meniupkan buhul-buhulnya, di mana mereka juga melakukan hal tersebut di waktu malam, di waktu subuh. Nah, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus soal buhul yang dijadikan sebagai media dalam mempraktekan apa? Sihir. Berarti ini sesuatu yang nyata. Ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Qala ya'ni as-sawahir allati yaf'alna dzalika. Yang dimaksud dengan an-naffatsat adalah as-sawahir. Wanita-wanita tukang sihir yang mereka yaf'alna dzalika, yang biasa melakukan sihir, biasa melakukan hal itu, meniup apa? Buhul. Ya. Dulu memang dikenal, ya, banyak para wanita yang menggeluti ilmu sihir, jadi tukang sihir. Ya. Tapi bukan berarti tidak ada kaum laki-laki. Hanya karena mayoritasnya ya, yang menjadi sahir itu wanita, maka disebutkan secara khusus di sini. Ya. Dan biasanya mereka ketika mempraktekkan sihirnya itu menggunakan buhul sebagai apa? Medianya. Ya. Wan nafas huwan nafhu ma'arriq. Sedangkan kata nafas ya, adalah an-nafhu, tiupan, ma'arriq disertai dengan sedikit ludah. Tiupan disertai dengan sedikit ludah. Ini nafas. An-nafasat, ini wanita-wanita yang melakukan hal itu. Ya. Yang meniup dengan sedikit apa? Mengeluarkan ludahnya. Wa huwa dunan tafal. Duna at-tafal, dan bukan meludah, tapi meniup dengan sedikit apa? Ludah, disertai sedikit ludah. Bukan meludah. Wan nafathu fi'lus sahir. Meniup disertai dengan sedikit ludah ini adalah perbuatan yang biasa dilakukan oleh tukang sihir. Jarang tukang sihir meludah. Biasanya sok ngeludah mah dukun. Ya. Kalau tukang sihir meludah atau apa, meniup disertai dengan sedikit apa? Ludah. Nah. Kalau yang suka meludah itu dukun biasanya. Biasanya. Ya. Maksudnya ini meludahnya beda dengan biasanya. Pada waktu-waktu tertentu ketika ingin melakukan aksinya. Qala fa idza takayyafat nafsuhu bil khubthi wasyarr alladhi yuriduhu bil mashur wa yasta'inu 'alayhi bil arwahil khabithati nafakha fi tilkal 'uqdati nafkhan ma'ahu riq. Maka apabila tukang sihir ini sudah sepakat, takayyafat nafsuhu, sepakat dirinya dengan al-khubuth, dengan jin yang jahat ya, wasyar, dan berbagai macam kejelekan, alladhi yuriduhu bil mashur, tentang target yang ingin disihirnya, wa yasta'inu alaihi bil arwah, maka ia akan minta bantuan kepada ruh-ruh yang jahat, arwah al-khabithah. Nafakha fi tilkal uqdah, lalu ia akan meniup buhul-buhul yang sudah dipasangnya dengan tiupan yang disertai sedikit ludah. Jadi memang ada kesepakatan dulu dengan jin-jin, setan-setan yang jahat ya. Soal apa? Soal target yang ingin disihirnya. Kemudian minta bantuan kepada ruh-ruh yang jahat, baru kemudian meniup apa? Buhul ya, dengan tiupan yang disertai sedikit ludah. Fa yakhruju min nafsihi al-khabisati nafsun mumazizun lisyarr wal adza muqarinun lirriq al-mumajiz lidzalika. Maka akan keluar dari jiwanya yang jahat, jiwa yang bercampur dengan berbagai macam kejelekan ya, bersamaan dengan campuran ludah tadi. Ya. Jadi ketika tukang sihir itu meniup dengan disertai sedikit ludah, akan keluar dari dalam jiwanya jiwa yang jahat, ya, penuh dendam, penuh kebencian, penuh kesemangatan untuk melukai, bahkan membunuh. Qad yatasa'adu huwa warruh asyaitaniyah ala adha al-mashur. Bahkan saling bahu-membahu, saling bantu antara dia, tukang sihir ini, dengan ruh setan, ala adha al-mashur, untuk melukai pihak yang akan disihirnya. Fayusibahu biiznillah al-qauni, sehingga sihir itu menimpanya, menimpa targetnya dengan izin Allah, bukan karena kehebatan dan kekuatan apa sihir, ya. Karena pada dasarnya sihir itu tidak memiliki kekuatan apapun. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan la yuflihu sahir haitsu ata, sihir itu tidak memiliki apa-apa pengaruh, apa-apa, ya. Gak akan pernah beruntung setan itu walaupun datang dari berbagai arah. Kalaupun ada orang yang terkena sihir, maka itu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kauni al-qadari, takdir kauniyah, la asy-syar'i, bukan syar'i. Iradah, kehendak Allah yang kauni, bukan kehendak Allah yang syar'i. Karena kehendak Allah yang kauni itu berhubungan dengan hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk. Adapun kehendak Allah yang syar'i tidak berhubungan kecuali dengan hal-hal yang baik. Iradah kauni itu pasti terjadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Adapun iradah syar'i bisa terjadi, bisa tidak. Jadi kalau ditanyakan, bukankah sihir itu tidak memiliki pengaruh apapun, tapi kenapa ada orang yang terkena sihir? Maka jawabannya, ini terjadi atas izin Allah sesuai dengan kehendak Allah yang kauni, iradah kauniyah. Sekali lagi, iradah kauniyah itu berhubungan dengan hal yang baik dan juga hal yang buruk, dan ketika Allah menghendakinya maka pasti apa? Terjadi. Ya. Pasti terjadi. Nah. Adapun iradah syar'iyah tidak mesti terjadi. Nah. Sekarang pertanyaannya, kafirnya Fir'aun ini irodah syar'iyah atau kauniyah? Hah. Kafirnya Fir'aun irodah syar'iyah atau kauniyah? Kauniyah. Hal yang buruk dan terjadi, memang Fir'aun kafir, ya enggak? Sekarang iman Fir'aun irodah syar'iyah kauniyah? Hah? Syariah. Iman adalah hal yang baik yang dikehendaki oleh Allah, tapi bisa terjadi, bisa tidak. Fir'aun iman atau kafir? Kafir. Terjadi apa tidak keimanan pada Fir'aun? Tidak. Ya. Itu perbedaan antara iradah kauniyah dengan iradah syariah. Sekarang satu lagi, imanu Abi Bakrin, keimanan sahabat Abu Bakar, iradah kauniyah, iradah syariah? Hah? Apa? Kauniyah. Syariah kauniyah? Hah? Syariah. Kauniyah syariah? Hah? Syariah. Kauniyah syariah? Hah? Kauniyah syariah? Kauniyah syariah, dua-duanya. Kenapa? Karena terjadi, ya enggak? Terjadi. Sahabat Abu Bakar mukmin, masya Allah. Sahabat Nabi, afdhalun nas, ya, ba'da Nabi, manusia yang paling baik setelah Nabi. Terjadi. Iman terkait dengan hal apa? Syariah, berarti iradah kauniyah dan syariah. Nah. Semoga tidak ada yang bingung, ya. Kelihatannya masih ada yang agak-agak bingung gitu. Baik, qalahu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Demikian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Selanjutnya qauluhu wa man sahara faqad asyraka. Dalam hadis dikatakan wa man sahara, barang siapa yang melakukan sihir maka sungguh dia telah berbuat syirik. Nassun fi anna sahira musyrikun. Ini adalah nas, dalil bahwa sahir, tukang sihir itu musyrik. Tukang sihir musyrik. Idla yata'atta as-sihru biduni syirki. Sebab sihir itu enggak akan ada, tidak akan eksis tanpa kesyirikan. Ada sihir maka di sana ada kesyirikan. Nah, kama hakahu al-hafidz an ba'dihim, sebagaimana yang telah diikayatkan oleh al-hafidz Ibnu Hajar dari sebagian ulama. Nah, atau dari sebagian mereka. Oleh karenanya, karena sihir tidak akan ada, tidak akan eksis tanpa kesyirikan, maka disebutkan dalam hadis ini barang siapa yang melakukan sihir sungguh dia telah berbuat syirik. Qala qauluhu wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Selanjutnya kalimat terakhir dari hadis tadi, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu maka ia akan dipikulkan kepadanya, akan disandarkan kepadanya. Ai man ta'allaqa qalbahu syai'an bihaitsu ya'tamidu 'alaihi wa yarjuhu wakalahu Allahu ila dzalika syai'. Maksudnya adalah barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada sesuatu, karena bergantung itu soal hati ya, bukan soal yang lain. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu berarti menggantungkan hatinya kepadanya. Karena ketergantungan hati itu jauh lebih kuat daripada ketergantungan yang lainnya. Nah, bahkan setiap kali dikatakan si A bergantung kepada si B, itu lebih ke hati. Ya. Menggambarkan betapa si A ini tidak bisa kehilangan si B, karena betul-betul sudah bergantung padanya. Ya. Oleh karena itu jangan salah bergantung. Ya. Kalau kita mau bergantung maka bergantunglah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau bersandar maka bersandarlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Man ta'allaqa qalbahu syai'an, barang siapa yang hatinya bergantung kepada sesuatu di mana ia menyandarkan hatinya kepadanya, wa yarjuhu dan berharap kepadanya, wa kalahu Allahu ila dzalika syai', maka Allah Subhanahu wa taala akan sandarkan ia kepada sesuatu tersebut yang ia jadikan sebagai tempat apa? Bergantung. Faman ta'allaqa 'ala rabbihi wa ilahihi wa sayyidihi wa maulahu rabbakulli syai' wa maliki kafahu wa waqahu wa hafidhahu wa tawallahu. Maka barang siapa sebaliknya yang bergantung kepada Rabbnya, kepada ilahnya, kepada tuannya, kepada penolongnya, Rabb segala sesuatu, kepada rajanya, maka dia Rabbnya Allah Subhanahu wa taala kafahu wa waqahu, akan menjaminnya dan melindunginya, wa hafidhahu dan akan menjaganya, wa tawallahu dan akan menolongnya. Rugi kalau begitu seseorang yang bergantung kepada selain Allah. Apapun selain Allah itu tidak akan bisa memberikan apa? Jaminan perlindungan, penjagaan, pertolongan, ya. Hanya Allah yang mampu memberikan perlindungan, penjagaan, pertolongan. Oleh karena itu kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang yang menyandarkan dirinya, yang menggantungkan dirinya kepada sesuatu dari makhluk, maka sesungguhnya makhluk itu akan binasa. Ya. Tidak abadi. Karena keabadian itu hanya milik Sang Pencipta, Khalik Allah Azza wa Jal. Jadi bergantunglah kepada yang Maha Abadi, ya. Zat yang abadi, Allah Azza wa Jal. Jangan bergantung kepada sesuatu yang akan sirna, akan hancur, akan tiada. Rugi. Fani mal maula wa ni'man nasir. Maka dia Allah Rabb, sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pelindung. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-36, alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu cukup, akan mencukupi, ya, bagi hamba-hambanya. Waman ta'allaqa 'ala as-saharati wasyayatin wa ghairihi minal makhluqin wa kalahullahu ila man ta'allaqahu fahalaka. Jadi barang siapa yang bergantung pada tukang sihir wasyayatin dan bergantung pada setan-setan wa ghairihim dan kepada selain mereka dari kalangan makhluk, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan pikulkan, akan sandarkan dia kepadanya. Fahalaka, sehingga dia pun akan binasa. Ya. Allah akan benar-benar sandarkan seseorang, ya, kepada tukang sihir kalau ia menggantungkan dirinya kepada tukang sihir. Qala wa man ta'ammala dzalika fi ahwali al-khalqi wa nadhara bi 'ainil basirah ra'a dzalika iyanan. Hadza min jawami'il kalim. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman di akhir, barang siapa yang memperhatikan tentang keadaan manusia, ya, wa nadhara bi 'ainil basirah, dan melihat secara seksama, ra'a dzalika iyanan, maka akan melihat hal tersebut secara nyata. Orang yang bergantung kepada dunia, maka Allah akan jadikan dunia itu sebagai satu-satunya yang menjadi harapannya, sehingga dia akan binasa. Orang yang bergantung kepada dukun, maka Allah akan jadikan dukun itu sebagai satu-satunya yang menjadi harapannya, dan dia pun akan binasa. Ya, siapa yang bergantung kepada tukang sihir, maka Allah akan jadikan tukang sihir itu sebagai satu-satunya harapannya, sehingga dia akan binasa. Semua yang bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, akan Allah jadikan selain Allah itu sebagai satu-satunya yang menjadi harapannya, ya, dan akan binasa. Jadi intinya, semua yang bergantung kepada selain Allah itu pasti akan binasa. Nah, dan ini nyata terjadi, ya, nyata terjadi. Kalau seseorang, contoh sederhananya, bergantung pada dunia, maka ia tidak akan bisa lepas dari yang namanya dunia. Enggak akan bisa lepas. Kenapa? Karena sudah bergantung hatinya kepada dunia. Ya. Nah, wahadha min jawami'il kalim. Ini termasuk kesempurnaan kata-kata yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Dari kata-kata tersebut bisa kita maknai, ya, secara meluas. Tidak hanya soal sihir dan orang-orang yang bergantung pada sihir saja, tapi bisa meluas terkait dengan semua orang yang menggantungkan dirinya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Akan seperti ini hukumannya. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Nah. Wallahu a'lam. Kemudian Syekh Muhammad dalam Kitab Tauhid kembali menyebutkan riwayat lain di bawah bab atau pembahasan tentang macam-macam sihir. Sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud. Qala wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbiukum mal adhu. hiyan namimatu alqalah bainan nas, rawahu Muslim. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, ala unabbiukum mal adhu, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang apa yang disebut dengan al-adhu. Hiya namimatu al-adhu itu tiada lain adalah namimah. Namimah yang biasa kita artikan dengan perbuatan mengadu domba. Al-qalah bainan nas, orang yang memindah-mindah perkataan, ya, kata-kata, ucapan-ucapan, bainan nas, antar manusia. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Riwayat ini disebutkan oleh Syekh Muhammad di bawah pembahasan tentang macam-macam sihir dalam rangka memberikan isyarat kepada kita bahwa namimah termasuk salah satu jenis sihir. Bukan secara zatnya, tetapi dilihat dari efeknya, pengaruhnya, dampaknya. Ya. Namimah itu sendiri secara zatnya bukan sihir, tapi masuk dalam kategori sihir dari segi apa? Dampak yang ditimbulkannya, akibat yang ditimbulkannya. Apa itu? Merusak. Sebagaimana sihir. Sihir merusak, melukai, membuat sakit, bahkan sampai pada tingkatan membunuh. Namimah juga sama secara dampak. Bisa mengakibatkan terjadi apa? Kerusakan. Ya. Bisa mengakibatkan terjadinya berbagai macam kerusakan. Bahkan sampai pada tingkatan pembunuhan. Ya enggak? Nah, oleh karena itu disebutkan di bawah pembahasan ini. Ya. Syekh Abdurrahman bin Hasan mengutip ulang riwayat ini. Qala dalam Fathul Majid, wa an ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala hal unabbiukum mal adhu hiya namimatu alqalah bainan nas, rawahu Muslimun. Hadis riwayat Muslim. Qauluhu ala hal unabbiukum, dalam hadis tadi kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, beliau mulai mengurai isi hadis. Disebutkan ala hal unabbiukum, ketahuilah, maukah aku beritahukan kepada kalian, maksudnya ukhbirukum, aku kabarkan kepada kalian. Qala wal adhu, tentang adhu, dan kata al-adhu, kata Syekh Abdurrahman, bifathil muhmalah wasukunil mu'jamah, difathahkan huruf ainnya, disukunkan huruf dhadnya, al-adhu. Qala Abu Sa'adat, Imam Abu Sa'adat berkata, hadha yurwa fi kutubil hadis, hakadha, seperti ini diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis. Al-adhu, difathahkan huruf ainnya, disukunkan huruf dhadnya. Walladhi fi kutubil gharib, adapun yang tertera dalam kitab-kitab gharib, gharibul hadis, kata-kata asing yang dimuat dalam hadis, atau yang memuat tentang hadis, kata-kata asing yang dimuat dalam hadis, ala unabbiukum mal idhah, kalimatnya itu ala unabbiukum mal idhah, disukun, dikasrokan huruf ainnya, difathahkan huruf dhadnya, bikasril ain wa fathil dhad. Jadi dalam kitab-kitab hadis kalimatnya adalah ala hal unabbiukum mal adhu, tapi dalam kitab-kitab gharibul hadis, kata-kata asing yang ada dalam hadis, itu kalimatnya ala unabbiukum mal idhah, huruf ainnya dikasrohkan, huruf dhadnya difathahkan. Jadi ada dua versi, ya, al-adhu dan al-idhahu. Qala Zamakhsyari asluha al-adha. Kalau kata Zamakhsyari, ya, asal katanya adalah al-adha, wazannya fa'lah, ya, minal adh wa huwal buht fakhudifat lamuhu, dihapus lamul fi'linya, kama khudifat minas sanah wasyafah, wa tujma'u ala adhin, dibentuk jamak menjadi adhin atau idhin. Nah, ini soal bahasa, ya. Jadi intinya ada dua versi, ada al-adhu, ada al-idhah. Thumma fassarahu biqaulihi hiyan namimatu alqalatu bainan nas. Kemudian Nabi menafsirkan kata al-adhu tadi. Apa kata Nabi? Al-adhu itu adalah namimah, adu domba, memindah-mindah ucapan, perkataan bainan nas, di tengah-tengah manusia. Nah, fa'utliqa alaiha al-adhu li'annaha la tanfaku 'anil kadhibi wal buhtani ghaliban, dzakarahu al-Qurtubi. Kemudian an-namimah al-qalah bainan nas diistilahkan dengan al-adhu karena la tanfaku 'anil kadhib, yang namanya namimah, adu domba, itu tidak lepas dari kedustaan, wal buhtan, dan kebohongan, ghaliban pada umumnya. Dzakarahu al-Qurtubi. Ini seperti yang disebutkan oleh Imam al-Qurtubi. Jadi kalau kita mau tahu kenapa namimah disebut dengan al-adhu, karena itu tadi kata Imam al-Qurtubi, namimah ini enggak bisa lepas dari adanya kedustaan, kebohongan pada umumnya. Ya. Bahkan ya boleh dikatakan semua yang berbau namimah itu pasti mengandung unsur apa? Bohongan dan kedustaan, karena tujuan utamanya adalah merusak hubungan. Ya, hubungan antara seseorang dengan sahabatnya, seperti halnya sihir merusak hubungan antara istri dengan suaminya, antara suami dengan istrinya. Nah, seharusnya kita bilang suami dulu baru bilang apa? Istri. Kita harus bilang laki-laki dulu baru bilang perempuan, wanita. Jangan kayak orang kafir, selalu ladies and gentlemen, ya, perempuan dulu baru laki-laki. Jangan, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki dulu baru perempuan. Sebut suami dulu baru istri. Jangan istri suami, jangan. Harus suami dan istri. Harus kita katakan bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan ibu-ibu, bapak-bapak. Keliru ini, salah. Ya. Harus bapak-bapak dulu, baru kemudian ibu-ibu. Ya. Persoalannya tidak sepele yang dibayangkan. Ini serius, ya. Serius, karena para ulama juga menyinggung hal ini. Kalau kita mau mengumumkan sesuatu, itu sebut dulu laki-laki, kelompok laki-laki, baru kelompok wanita. Sebut dulu ikhwan, baru kemudian akhwat. Jangan sampai ada yang bikin pengumuman kepada seluruh akhwat dan ikhwan, kedengarannya pun wagu, ya, enggak enak, enggak bagus. Sebut dulu ikhwan wal akhwat, laki-laki dan perempuan, ya, suami dan istri, nah, seperti itu, ya. Jadi adu domba itu selalu mengandung unsur kedustaan, kebohongan yang bisa merusak hubungan, sebagaimana sihir bisa merusak hubungan. Jadi disinilah korelasi atau hubungan antara sihir dengan apa? Namimah. Ya. Bukan karena namimah itu adalah sihir secara zatnya, bukan. Tapi masuk dalam bagian sihir itu dari sisi apa? Dampak buruk yang ditimbulkannya. Itu seperti sihir, bahkan ya, dampak buruknya bisa lebih dahsyat daripada sihir itu sendiri. Seperti nanti akan disinggung, ya, ada istilah bahwa namimah itu bisa merusak hubungan dalam waktu sekejap, ya, bisa merusak hubungan dalam waktu sekejap yang tidak bisa dilakukan oleh sihir dalam waktu 1 tahun. Tukang sihir ketika hendak merusak hubungan, ya, atau melakukan apa aksinya, menimbulkan rasa sakit atau bahkan sampai pada tingkatan membunuh, itu butuh waktu yang lama. Tapi kalau namimah enggak butuhkan waktu yang lama, 5 menit ya, 10 menit wah bisa kacau urusan. Ya, datang ke si A bilang si B gini. Nanti datang ke si B, si A gini. Sudah terjadi kekacauan, keributan dalam waktu sekejap, singkat saja, tidak lama, bahkan tidak butuh jam. Hitungan menit lah ya, kalaupun tidak dikatakan hitungan apa detik, karena bisi ketika pindah dari si A ke si B itu tijalike atau apalah ya kan, jadi butuh waktu untuk sampai ke si B. Nah, kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.